Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Membenarkan Allah selalu. As-sidqu ma'allah. Benteng penyelamat terkokoh dalam kehidupan ini adalah as-sidqu ma'allah. Membenarkan Allah selalu. Sebaliknya, penyebab kehancuran yang paling dahsyat adalah al-kadzib Allah, meragukan Allah, mendustakan Allah. Itulah karenanya Allah Ta'ala perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang senantiasa membenarkan Allah. Ibrahim contohnya, yang menjadi panutan kita. Ketika diperintahkan Allah untuk meninggalkan istri dan anaknya di sebuah lembah yang tandus, kalau bukan karena Allah yang perintahkan, Ibrahim tidak mungkin tega melakukan itu. Kalau bukan karena Allah yang menjadi sandaran, tidak mungkin Hajar rela ditinggalkan. Apa kata Hajar? Ibrahim, jawab satu pertanyaanku, setelah itu kau boleh tinggalkan kami. Allahkah yang perintahkan engkau untuk tinggalkan aku dan anakmu di lembah yang tandus ini? Di Baitullah ini? Iya. Kalau begitu, Allah tidak akan pernah sia-siakan kami. As-sidqu ma'allah. Dari kejauhan, Ibrahim kemudian berdoa kepada Allah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Setelah lalu dari pandangan matanya, Ibrahim menghadap Ka'bah lalu berdoa, ya Allah, jadikanlah kami orang tua yang mendirikan sholat dan anak-anak yang mendirikan sholat. Maka keluarlah air zam-zam dari tumit Ismail atas izin Allah. Benarkan janji Allah, maka Allah pasti buktikan janjinya padamu. Hadza yauma yanfa'us shadiqina shidquhum. Akan terlihat dengan jelas bukti bahwa Allah pasti benarkan janjinya setelah kita membenarkan janji Allah terhadap kita. Kisah kekinian, Syekh Muhammad Hassan di Mesir pernah bercerita. Ada seorang perempuan bertutur kepadanya, satu hari suami entah hilang kemana tanpa sebab. Tidak diketahui di mana dia berada. Anak perempuan satu-satunya satu malam terserang sakit demam tinggi. Sementara sudah berhari-hari, ibu, ayahnya, dan anak perempuannya tidak pernah makan malam. Hari ini juga tidak punya uang untuk membeli obat. Demi Allah, dia cuma punya satu obat yang bernama air. Diambilnya handuk tuanya dan dikompreskannya anaknya. Lalu dia sholat 2 rakaat. Hanya ingin membenarkan janji Allah kepadanya. Setiap usai 2 rakaat, diambilnya kembali handuk kompres itu dan diletakkan kembali di kening anaknya. Lalu dia bercerita. 1,5 jam kemudian, ada suara orang mengetuk pintu. Ayah saya lalu membuka pintu. Ternyata dia menyebut dirinya seorang dokter. Dokter memeriksa anak, lalu mengobatinya. Dokter kemudian keluar dan membuat nota bayaran. Si perempuan mengatakan, maaf dokter, kami tidak punya uang untuk berobat dan membayar obat hari ini. Loh, 1,5 jam yang lalu kamu menelpon saya bahwa kamu punya dana untuk mengobati anakmu, makanya aku datang ke sini. Maaf dokter, bahkan telepon pun kami tidak punya di rumah, bukan kami yang menelpon. Ternyata dokter itu diundang oleh tetangga sebelahnya. Dokter itu kemudian menangis, jadi Allah yang gerakkan aku untuk mengobati anakmu pada hari ini. Pada akhirnya dokter itulah yang memberikan makan malam dan memberi gaji bulanan kepada orang miskin ini. Hadza yauma yanfa'us shadiqina sidquhum. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan besertalah kalian dengan orang-orang yang membenarkan janjinya kepada Allah. Ya Allah, anugerahkan ketakwaan kepada kami agar kami selalu mempercayai janji-janji baik-Mu kepada kami. Anugerahkan ketakwaan kepada kami agar kami memiliki rasa takut terhadap ancaman-ancaman-Mu. Anugerahkan kekuatan takwa kepada kami, agar kami membenarkan janji-Mu terhadap wali-wali-Mu. Anugerahkan rasa takut kepada kami, sebagaimana yang Kau ancamkan kepada musuh-musuh-Mu dan musuh-musuh wali-Mu. Alhamdulillahirrabbilalamin.